وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa belajar di kesempatan malam hari ini, melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Kita akan membaca hadis yang ke-13, hadis yang sangat ma'ruf karena hadis ini termasuk di antara hadis yang banyak disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qal, beliau menceritakan, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa baini wa bainahu illa muakhiratul rahal. Tidak ada benda apapun antara saya dengan beliau kecuali muakhiratul rahal. Yang dimaksud dengan muakhiratul rahal adalah al-aud alladhi yakunu khalfar raqib. Kayu yang dipasang di belakang orang yang sedang menunggang onta atau menunggang kuda atau keledai, sehingga pelana itu dikasih kayu. Wallahu a'lam, mungkin fungsinya untuk senderan atau apa. Nah, kayu ini disebut dengan muakhiratu ar-rahl. Tidak ada benda apapun antara aku dengan Nabi SAW selain muakhiratu ar-rahl. Faqala, kemudian Nabi SAW memanggil, ya Mu'adz, ya Mu'adhu ibn Jabalin. Ya Mu'adhu ibn Jabalin. Mu'adhu marfu, karena dia munada mufrad. Sedangkan ibn Jabalin dibaca mansub karena dia munada mudhaf. Ya Mu'adhu ibn Jabalin, wahai Mu'adh bin Jabal. Qultu, maka aku jawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Thumma sara sa'atan, kemudian beliau berjalan melanjutkan perjalanan di atas tunggangan beberapa waktu. Thumma qala, kemudian beliau memanggil lagi, ya Mu'adh bin Jabalin, wahai Mu'adh bin Jabal. Qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Maka aku jawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, hal tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Tahukah kamu apa yang menjadi kewajiban hamba untuk Allah? Haqqullah 'alal 'ibad. Haqqu fulan 'ala fulan. Maknanya adalah kewajiban si A kepada orang yang memiliki hak. Hakullah alal ibad berarti kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban hamba yang menjadi hak Allah. Qultu, Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi SAW bersabda, fa inna haqqallahi alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Kewajiban hamba yang menjadi hak Allah adalah mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tsumma sara sa'atan, kemudian beliau melanjutkan perjalanan beberapa saat. Tsumma qal, kemudian beliau bertanya. Beliau mengatakan, ya Mu'adz bin Jabalin, wahai Mu'adz bin Jabal. Qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Dijawab oleh Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala Nabi SAW bersabda, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalika? Tahukah kamu apa yang menjadi hak hamba yang dijamin oleh Allah? Saya tidak menerjemahkan apa kewajiban Allah kepada hamba. Tapi kita terjemahkan apa yang menjadi hak hamba, apa yang menjadi hak hamba yang dijamin oleh Allah. Idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan hal itu. Qultu, kemudian dijawab oleh Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alla yu'adzibahum." Hak hamba yang dijamin oleh Allah taala, Allah tidak akan menyiksa mereka apabila dia menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, fa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman. Mu'ad menjelang kematiannya menyampaikan hadis ini ta'assuman karena beliau takut berdosa. Karena Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, boleh enggak saya kabarkan berita ini kepada masyarakat? Bolehkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada masyarakat? Qala, jawab Nabi SAW, la fayattakilu, jangan, karena nanti mereka akan bermalas-malasan dalam beribadah. Fa akhbara biha Mu'adhu inda mautihi ta'assuman. Namun Mu'ad tetap menyampaikan hadis ini menjelang kematiannya ta'assuman karena beliau takut berdosa. Baik. Hadis yang sangat ma'ruf, karena hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Kita akan baca pelan-pelan hadis ini. Dalam hadis yang tadi kita baca, Mu'ad membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tunggangan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keledai. Dan itu menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tunggangan yang beliau gunakan bukan tunggangan yang mewah, namun hanya keledai. Dan beliau membonceng sahabat. Memboncengkan sahabat. Sehingga ini dalil bolehnya memboncengkan orang di atas tunggangan. Keledai atau kuda atau yang lainnya. Artinya itu tidak masuk sebagai kategori mendolimi binatang. Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan binatang untuk manusia sebagai nikmat bagi mereka. Maka menggunakan nikmat itu sesuai fungsinya bukan termasuk bagian dari bentuk kedzaliman kepada binatang tersebut. Sehingga ketika Allah halalkan hamba untuk makan binatang yang halal untuk dikonsumsi, kambing atau sapi atau yang lainnya, dan tidak ada cara bagi mereka untuk mengkonsumsinya kecuali dengan cara disembelih, maka menyembelih binatang seperti ini termasuk zalim atau tidak? Tidak. Karena ini adalah bagian dari aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada cara untuk mengkonsumsi binatang kecuali dengan cara menyembelihnya, maka menyembelih binatang yang halal dimakan bukan termasuk kedzaliman. Tayyib. Dan ada orang non-muslim yang bertanya, kenapa dalam Islam diperbolehkan makan daging? Padahal itu kan menyebabkan mereka harus menyembelih binatang. Lalu ada jawaban dengan menggunakan logika yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Beliau sampaikan sederhananya kayak gini. Tuhan menciptakan manusia dan memberikan kepadanya gigi taring. Yang itu berfungsi untuk apa? Mengoyak daging. Sehingga keberadaan fungsi ini menunjukkan bahwasanya manusia ketika mengkonsumsi binatang bukan termasuk tindakan yang melanggar aturan Tuhan. Karena Allah ciptakan manusia punya gigi taring. Sementara binatang seperti kambing dan binatang-binatang herbivora, mereka tidak punya gigi taring. Punyanya gigi depan dan geraham. Tapi gigi taring mereka tidak punya. Alhamdulillah jawaban seperti ini diterima oleh non-muslim. Sehingga orang Hindu, orang Buddha yang mereka anti dengan penyembelihan terhadap binatang, mau menerima dengan jawaban sederhana seperti ini. Tayyip. Intinya memanfaatkan nikmat sesuai dengan fungsinya, bukan termasuk di antara bentuk kedzaliman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi binatang dan beliau boncengan dengan sahabat yang lain, bukan termasuk di antara bentuk mendzalimi binatang tersebut. Kemudian tidak ada benda apapun antara Mu'adz dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana kedekatan Mu'adz dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz, "Ya Mu'adz bin Jabal," wahai Mu'adz bin Jabal. Panggilan untuk selanjutnya diberikan pertanyaan. Tujuannya apa? Min ajlil intibah, agar orang itu memasang perhatian. Wahai si A, maka si A yang noleh dan dia akan lebih fokus. Sehingga salah satu di antara metode yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memberikan nasihat adalah memanggil orang yang mau dinasihati. Anda bisa lakukan ini kepada anak-anak atau siapapun. Jadi sebelum dikasih nasihat, dia dipanggil namanya terlebih dahulu. Setelah dipanggil dua kali dan Mu'adz memberikan jawaban ketika setiap kali dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Hal tadri ma haqqullah 'alal 'ibad?" Tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah yang merupakan kewajiban hamba? Mu'adz mengatakan, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Dan itu bagian dari adab ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu, maka jawablah dengan kalimat Allah dan Rasulnya yang paling tahu untuk permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Namun kalau permasalahan berkaitan dengan takdir setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat ini tidak boleh. Sehingga misalnya ada orang bertanya kepada kita, besok kira-kira yang menang capres siapa? Misalnya. Kita kan tidak tahu ya. Atau bertanya tentang masa depan apapun bentuknya. Boleh enggak kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu? Tidak boleh. Karena masalah takdir, Rasulullah SAW tidak tahu masa depan. Sehingga untuk masalah ke depan, yang ketika kita tidak tahu, maka kita cukup mengucapkan Allahu A'lam. Hanya Allah yang tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kewajiban hamba kepada Allah adalah beribadah hanya kepadanya, wala yushriku bi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apabila ada sebuah perintah, yang perintah itu diiringi dengan larangan setelahnya, maka meninggalkan larangan ini bagian dari menjalankan perintah tersebut. Sehingga ini satu paket yang enggak bisa dipisahkan. Sebagai contoh, ada orang tua yang berpesan kepada anaknya, kalau ada tamu, kamu harus menghormati tamu. Jangan kaplok tamu. Sehingga di situ ada apa? Perintah dan larangan. Yang pertama apa? Menghormati tamu. Yang kedua, jangan memukul tamu. Datang tamu, lalu sang anak ngasih suguhan, ngasih makanan, ngasih minuman. Setelah dikonsumsi oleh tamunya, dikaplok. Berarti perbuatan anak ini menghormati tamu atau tidak? Tidak. Kenapa? Dia melanggar larangan yang disebutkan setelah perintah. Dan pelanggaran terhadap larangan yang disebutkan terhadap setelah perintah, berarti dia dianggap belum melaksanakan perintah itu. Karena itu, beribadah digandengkan dengan perintah beribadah digandengkan dengan larangan syirik. Karena orang yang melakukan perbuatan kesyirikan sama dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di kesempatan yang lain dia beribadah kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, bahkan dia umroh, dia haji. Tapi dalam waktu yang lain, di kesempatan yang lain, dia berbuat syirik. Kesyirikan yang dia lakukan menyebabkan seluruh ibadah yang dia kerjakan statusnya hilang, enggak punya nilai. Karena dia melakukan pelanggaran terhadap larangan yang disebutkan setelah perintah. Tayyib. Karena itulah sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, kama anna la tusamma as-salatu illa bit-tahara, fala tusamma al-ibadatu illa bit-tauhid. Sebagaimana salat tidak bisa disebut salat alias tidak sah kecuali dengan tahara, maka ibadah tidak bisa disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Dan inti dari tauhid adalah meninggalkan kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah semata. Makanya dua perintah ini, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan meninggalkan syirik, ini dua perintah yang tidak bisa ditinggalkan. Meskipun yang satunya bentuknya larangan. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad tentang hak hamba yang akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Idza fa'alu dzalika, apabila dia beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alla yu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka. Keutamaan yang luar biasa. Orang yang menjaga tauhid, yukaffiru minadz-dzunub. Tauhid itu bisa menjadi kafaroh dosa. Sehingga kalau kita mengejar amal yang sifatnya punya fadilah, dan itu amal-amal yang nilai keutamanya di bawah tauhid. Fadilah salat, fadilah puasa, fadilah sedekah, fadilah A, fadilah B, fadilah C. Maka seharusnya amal yang paling kita kejar fadilahnya adalah tugas utama manusia diciptakan. Yaitu apa, Pak? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sampaikan kepada masyarakat, amal yang fadilahnya paling tinggi adalah tauhid. Apa fadilah tauhid? Fadilah tauhid adalah menjadi kafarah bagi dosa-dosa hamba. Sehingga hamba diampuni oleh Allah Ta'ala dengan tauhid yang dia punya. Lalu Mu'ad menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Boleh enggak saya sampaikan kabar gembira ini kepada masyarakat? Kemudian beliau melarangnya, la fayattakilu, enggak boleh, nanti mereka akan ittikal, mereka akan malas-malasan. Namun Mu'ad tetap menyampaikannya menjelang kematiannya ta'atsuman, karena beliau khawatir berdosa. Nah, di sini ada keterangan An-Nawawi terkait pendekatan para ulama kenapa Mu'ad tetap menyampaikan hadis ini. Mu'ad tetap menyampaikan hadis ini dan para ulama memberikan beberapa pendekatan. Kenapa beliau menyampaikan hadis ini padahal sudah dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya. Apa bukti Mu'ad menyampaikan hadis ini? Apa bukti Mu'ad menyampaikan hadis ini? Nah, sampai ke kita, Masya Allah. Kita membacanya dan ditulis oleh para ulama. Tayyib. Mu'ad menyampaikan hadis ini sementara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sudah melarangnya. Sebagian ulama mengatakan li'annahu khasya ayyakuna mimman katama ilman. Karena beliau khawatir termasuk di antara orang yang menyembunyikan ilmu. Dan termasuk di antara orang yang tidak mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah beliau, untuk menyampaikan sunnah beliau. Fayakunu itsman, sehingga ini termasuk perbuatan dosa. Maka dari sini Mu'ad tetap menyampaikannya. Khawatir terhitung sebagai apa? Menyembunyikan ilmu. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, Mu'ad memahami bahwa larangan Nabi SAW di sini sifatnya bukan larangan haram. Sehingga saat beliau menyampaikan, ya Rasulullah, boleh enggak saya kabarkan ke orang lain? Nabi SAW mengatakan, jangan. Itu dipahami oleh Mu'ad, ini bukan larangan haram. Dan ini merupakan pendapat Al-Qadhi'iyat. Ini merupakan pendapat Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad mengatakan, la'alla mu'adhan lam yafham minan Nabi SAW an-nahya. Bisa jadi Mu'ad tidak memahami larangan dari Nabi SAW sebagai larangan yang haram. Sehingga beliau tetap menyampaikan hal ini meskipun sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Pendekatan yang ketiga, bahwa Mu'ad memahami larangan itu berlaku apabila hadis ini disampaikan di khalayak umum. Disampaikan kepada masyarakat secara umum. Ala wajhit tabshir al-am. Disampaikan kepada masyarakat dengan bentuk memberikan kabar gembira kepada mereka secara umum. Namun kalau disampaikan kepada orang tertentu, yang dia bisa mengemban ilmu ini dengan baik, hukumnya tidak dilarang. Dan ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh Abu Amr Ibnu Salah. Disampaikan oleh Abu Amr Ibnu Salah. Beliau gelarnya apa? Bapak Mustalah Hadis. Karena karya beliau dalam masalah Mustalah Hadis menjadi referensi utama bagi para ulama generasi setelahnya dalam menulis buku terkait Mustalah Hadis. Menurut Abu Amr Ibnu Salah, mana'ahu min at-tabsyir al-'am khaufan min ay yasma'a dhalika man la khibrata lahu wa la 'ilma fayaghtarru wa yattakilu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'ad jika bentuknya adalah at-tabsyir al-'am, disampaikan kepada masyarakat umum. Karena khawatir nanti didengar oleh orang yang dia tidak punya ilmu, tidak memiliki pengetahuan, sehingga dia tertipu dengan kemudahan ini, akhirnya membuat dia malas-malasan dalam beribadah. Baik. Namun ketika disampaikan kepada ahlul ma'rifah, kepada orang yang dia paham dari maksud hadis, hukumnya diperbolehkan. Dan keterangan Ibnu Salah ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa innaka la tuhaddithun nas la tablughu uquluhum illa kanat alaihim fitnah. Apabila kau menyampaikan sebuah kalimat tertentu atau penjelasan tertentu yang itu tidak bisa dijangkau oleh akalnya, maka itu akan menjadi sumber fitnah bagi mereka. Dan betul ya, pembahasan tertentu ketika disampaikan secara umum kepada masyarakat luas terkadang disalahpahami, justru memberikan dampak yang enggak baik bagi mereka. Makanya terkadang ada pembahasan tertentu di mana kita tidak perlu membuka untuk umum. Dan ada sebagian di antara informasi itu yang kita rahasiakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Utitu wi'ain." Aku diberi oleh Nabi SAW dua bejana. Bejana ilmu. Yang satu sudah aku sampaikan kepada kalian, yang satu saya sembunyikan. Andaikan saya ceritakan yang satu ini, duri ba'unuki, maka aku akan dipenggal. Sehingga ada hadis yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tidak pernah beliau sampaikan kepada yang lain. Dan hadis ini tidak berkaitan dengan amal seorang hamba, tidak menambah iman hamba, karena tidak ada kaitannya dengan masalah perbuatan sehari-hari. Hadis yang kedua yang disimpan oleh Abu Hurairah ini adalah berkaitan dengan masalah kejadian fitnah di masa mendatang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tidak diketahui oleh seorang muslim, tidak masalah. Si A akan membunuh si B. Akan terjadi peperangan antara si X dengan si Y. Akan terjadi ini dengan ini, ketegangan ini dengan ini. Nabi SAW menyampaikan itu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau rahasiakan. Karena itu adalah kejadian-kejadian ketegangan yang terjadi antara kaum muslimin. Antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim, antara ini dengan ini tegang, ini nanti membunuh ini dibunuh di sini. Dan itu tidak diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalaupun orang tidak tahu, apakah kemudian imannya berkurang? Tidak. Sebab informasi semacam ini tahu dan tidak tahu tidak menambah iman. Maka tidak semua perkara gaib yang ada dalam cerita di masa silam itu layak untuk diketahui oleh manusia. Sehingga ada bagian tertentu yang kita tidak tahu bisa jadi lebih baik daripada kita tahu. Termasuk di antaranya adalah masalah tadi. Karena itulah dalam urusan masalah gaib, yang lebih tepat adalah cukupkan dengan berita yang sahih dan gak perlu kepo. Insya Allah aman. Karena salah satu di antara penyebab adanya tambahan kedustaan dalam masalah berita gaib adalah orang itu merasa gak puas dengan berita gaib yang kurang detail. Karena memang banyak berita gaib yang kurang detail. Contohnya apa, Pak? Misalnya jumlah Ashabul Kahfi itu berapa? Allah ceritakan perbincangan masyarakat ya. Ada yang mengatakan talathatun rabi'uhum kalbuhum wa yakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 3, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan 5, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, kata Allah, menebak-nebak ahli yang gaib. Wa yakuluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang bilang 7, yang ke-8 anjingnya. Allah sebutkan perbedaan itu. Meskipun dalam ayat ini tidak dihakimi, namun Allah ajarkan, "Fala tumari fihim illa mira'an zahira." Maka jangan memperdebatkan tentang jumlah mereka kecuali perdebatan di permukaan saja. Kalaupun diskusi jangan jeru-jeru, jangan terlalu dalam. Nanti tidak loro hati. Sehingga permasalahan yang kira-kira kita tidak tahu, tidak masalah, itu sebaiknya tidak perlu terlalu detail dibuat diskusi mendalam. Flat Earth atau satunya apa? Globe. Anda mau milih madhab yang mana? Bumi datar atau bumi bulat? Debat di Facebook. Ngapain debat di Facebook seperti ini? Kalaupun misalnya fulan meyakini bumi datar, si A meyakini bumi bulat, ngefek mbak bagi imannya? Enggak. Sehingga ini perkara yang sama sekali tidak mempengaruhi kondisi iman seorang hamba. Artinya tahu dan tidak tahu tidak menambah dan tidak mengurangi iman. Maka tidak tahu masalah ini dan tidak memperdebatkannya, insya Allah itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita beralih ke hadis berikutnya. Dari Mahmud bin Rabi, dari Idban bin Malik. Qala, beliau bercerita. Qadimtul Madinata falaqitu Idban. Aku datang ke kota Madinah dan aku ketemu Idban bin Malik. Fakultu, lalu aku sampaikan, hadithun balighni anka, tolong sampaikan hadis kepadaku darimu. Qala, kemudian Idban bin Malik bercerita, asabani fi bu'di ba'du syai'i, faba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu anta tiani fatusalli fi manzili fa'attakhidhuhu musalla. Saya sakit sementara fi bu'di, aku berada di tempat yang jauh. Ba'du syai', aku tertimpa sesuatu. Asabani ba'du syai' fi bu'di, aku tertimpa sesuatu, mengalami sakit sesuatu. Fi bu'di, sementara aku berada di tempat yang jauh. Dan sakit yang dialami oleh Idban adalah kebutaan. Beliau buta. Lalu beliau mengundang Rasulullah SAW. Sehingga beliau tidak bisa datang ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah. Maka beliau ingin membuat tempat sholat untuk membuat musholla atau masjid di tempatnya. Faba'athu ila Rasulillahi SAW. Maka aku mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian isi pesannya adalah, Inni uhibbu an ta'tiyani. Aku berharap Anda bisa mendatangiku. Fatusalli fi manzili. Lalu Anda salat di rumahku. Fa'attakhidhuhu musalla. Lalu tempat itu aku jadikan sebagai musalla. Qala, kata Idban, fa'atani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man syaa'allahu min ashabihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangiku bersama dengan beberapa para sahabatnya yang Allah kehendaki. Jadi kalimat yang tidak jelas angka atau tidak jelas ukurannya itu diungkapkan oleh para sahabat dengan masyaallah. Ila ayyasha Allah, sampai batas waktu tertentu. Itu kalimatnya ila ayyasha Allah. Sampai batas waktu tertentu. Masya faqama masyaallahu ayyakuma. Maka beliau berdiri beberapa saat. Nah, itu kalimatnya faqama masyaallahu ayyakuma. Beliau berdiri selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau terjemahan bebas, beliau berdiri beberapa saat. Fa'atani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man syaa'allahu min ashabihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku bersama dengan beberapa sahabat. Kalau diterjemahkan letterlock ya, bersama dengan beberapa sahabat yang Allah kehendaki. Fadakhala, kemudian beliau masuk. Wa huwa yusalli fi manzili, lalu beliau salat di rumahku. Wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum, sementara para sahabat beliau ngobrol di antara mereka. Tsumma asnadu uzma dzalika wa kibrahu. Lalu mereka menyatakan bahwa berita dusta yang paling besar ini sumbernya adalah Malik bin Dukhshum. Thumma asnadu uzma dhalika wa kibrahu ila Malik ibn Dukhshum. Kemudian mereka menyebut sumber berita dusta ini adalah Malik bin Dukhshum. Qalu, mereka mengatakan, waddu annahu da'a alaihi fahalaka. Kita berharap semoga nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan keburukan untuk Malik bin Dukhshum biar dia cepat mati. Wa waddu annahu asabahu syarr, dan mereka berharap Malik bin Dukhshum akan tertimpa bencana. Faqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat. Mereka ngobrol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dan beliau mendengar obrolan itu. Begitu selesai salat, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa yashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah?" Bukankah Malik bin Dukhshum itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah? Qalu, para sahabat mengatakan, "Innahu yaqulu dzalika." Betul. Dia mengikrarkan syahadatain. "Wa ma huwa fi qalbihi?" Tapi enggak ada dalam hatinya. Ini penilaian siapa? Sahabat. Sehingga terkadang mereka itu mengklaim ini enggak jujur. Menilai perbuatan orang dengan penilaian enggak jujur. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni Rasulullah fayadkhulun nar au tat'amahu." Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kemudian dia masuk neraka. Atau perawi menyebutkan, atau dia akan dimakan oleh neraka. Qala Anas, kata Anas bin Malik, fa'ajabani hadzal haditsu. Ketika saya mendapatkan hadis ini, saya terheran. Faqultu libni, maka aku sampaikan kepada anakku, uktubhu, catat hadis ini. Fakatabahu, kemudian dicatat oleh anaknya Anas bin Malik. Baik. Dalam hadis ini ada tiga perawi, ketiga-tiganya sahabat. Masuk dalam satu deretan perawi dalam satu sanad. Ketiga-tiganya sahabat. Yaitu Anas bin Malik, Mahmud bin Rabi, dan Idban bin Malik. Ceritanya Anas ketemu Mahmud bin Rabi. Dan Mahmud ini sahabat. Lalu Mahmud menyampaikan kisah pertemuan dia dengan Idban bin Malik. Dan itu ada dalam satu sanad. Sehingga tiga sahabat ada dalam satu sanad. Anas dengan Mahmud bin Rabi lebih senior mana? Lebih senior Anas. Dan lebih mulia Anas. Karena kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anas dapat hadis ini dari Mahmud bin Rabi. Sehingga dalam hal ini terdapat riwayatul akabir anil asagir. Ada orang yang lebih senior dapat ilmu dari orang yang lebih junior. Dan itu tidak dilarang dalam kegiatan belajar. Maka yang lebih senior dalam masalah ilmu, keutamaan, maupun kedewasaan, bisa saja dia dapat ilmu dari juniornya. Insya Allah selengkapnya nanti kita akan baca sedikit setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Setelah Anas bin Malik mendapatkan riwayat dari Mahmud bin siapa tadi? Bin Rabi'. Mahmud bercerita tentang pertemuan beliau dengan Idban bin Malik. Lalu Anas ingin ketemu langsung dengan Idban. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain dari Thabit, dari Anas. Qala haddathani Idban. Dari Thabit, dari Anas, beliau mengatakan Idban bin Malik menceritakan kepadaku. Dan ini salah satu di antara contoh bagaimana ulama masa silam mencari sanad yang ali. Sanad ali itu sanad yang semakin pendek. Itu namanya sanad ali. Karena ketika sanad itu ali, maka semakin dekat dengan sumber ilmu, semakin dekat dengan Nabi SAW. Sehingga ketika beliau dapat dari A, A dari B, dari Nabi SAW, kok masih memungkinkan untuk ketemu B, maka beliau cari B. Orang seperti, orang dulu para sahabat Nabi SAW, mereka berusaha seperti itu. Tayyib. Karena itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah melakukan safar ke Syam untuk menemui sahabat Unais, ya, dan hanya untuk mendengarkan satu buah hadis. Karena beliau dapat dari orang lain, dari sahabat Unais, Nabi SAW bersabda. Maka dikejar agar ketemu sahabat Unais sehingga bisa mendengar langsung dari orang yang paling dekat membawa hadis itu dari Nabi SAW. Itu yang disebut dengan sanad apa? Ali, semakin pendek makin bagus. Nah, kalau di zaman sekarang sanad panjang-panjang tuh sampai puluhan orang. Semakin panjang sanad itu semakin ya, semakin tidak berkualitas. Karena kalau terlalu panjang kan potensi kesalahannya jadi semakin besar. Namun sanad di zaman sekarang tidak digunakan untuk menilai validitas sebuah riwayat maupun keterangan, namun hanya sebatas digunakan untuk apa? Min babit tabarruk, dalam rangka untuk ngalap berkah dan menjaga tradisi baik para salaf di masa silam yang mereka selalu membawakan sesuatu dengan menggunakan sanad. Tapi bukan jadi syarat sebagaimana di masa silam. Nah. Kemudian disebutkan bahwasanya Idban menyatakan asabani fi bu'di ba'du syai. Dalam riwayat yang lain, asabani fi basari ba'du syai. Mataku terkena penyakit. Kalau di sini di Mukhtasar Sahih Muslim Al-Mundiri, redaksi yang disebutkan adalah fi bu'di. Wallahu a'lam fi bu'di, mungkin maksudnya adalah beliau berada di tempat yang jauh sehingga tidak bisa ke masjid. Maka Nabi SAW mengizinkan Idban untuk sholat jamaah di rumahnya. Tidak sebagaimana Abdullah bin Umi Maktum yang ketika minta izin kepada Nabi SAW ditanya, hal tasma'un nida, apakah kau mendengar adzan? Dan Abdullah mengatakan, na'am. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'ajib, kalau begitu kau tetap harus datangi ke masjid. Sehingga Abdullah tidak lebih jauh dibandingkan Idban bin Malik. Dan kata An-Nawawi, yuhtamal annahu arada bi ba'di syai' al-ama. Kemungkinan yang dimaksudkan dengan beliau tertimpa sesuatu di sini adalah kebutaan. Wa huwa dhihabul basar jami'ihi, di mana beliau tidak bisa melihat sama sekali. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan bagi Idban bin Malik untuk sholat di rumahnya. Dan ini salah satu di antara bagian dari adab bahwa ketika orang itu mau mendirikan masjid atau musola, dianjurkan agar peresmiannya mengundang tokoh masyarakat. Dan itu kebiasaan Rasulullah SAW. Sampai pun orang munafik ketika membangun Masjid Dirar, mereka ngundang Rasulullah SAW untuk sholat di situ sebagai bentuk peresmian. Sehingga peresmian masjid dengan mengundang tokoh masyarakat, sholat di situ, lalu ada acara sedikit, itu bagian dari sunnah yang sudah terjadi sejak masa silam. Wallahu a'lam. Kemudian Rasulullah SAW sholat di tempat sebagaimana yang ditunjuk oleh Idban. Lalu beliau ketika sholat, para sahabat ngobrol dan mereka tidak ikut sholat. Obrolannya mereka menceritakan tentang kedustaan, wa dzakaru sya'nal munafiqin wa af'alahumul qabihah. Mereka bercerita tentang kondisi orang munafik dan kedustaan-kedustaan yang disebarkan oleh orang munafik. Fa asnadu uzma dzalika wa kibrahu ila Malik bin Dukhsyum. Lalu mereka menyebut sumber berita dusta ini Malik bin Dukhsyum. Siapa Malik bin Dukhsyum? Malik bin Dukhsyum adalah sahabat Ansar. Dan ulama berbeda pendapat apakah beliau ikut baiat Aqabah ataukah tidak. Namun mereka sepakat bahwa Malik bin Dukhsyum termasuk anggota perang Badar. Anggota pasukan yang ikut perang Badar dan beberapa peperangan yang lainnya. Wala yasihu anhun nifaq. Sehingga enggak benar kalau beliau disebut sebagai orang munafik. Beliau adalah orang yang Islamnya baik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa Malik bin Dukhsyum telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukti bahwasanya Malik bin Dukhsyum bukan munafik radhiyallahu anhu. Demikian keterangan Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullah. Sehingga Malik bin Dukhsyum adalah sahabat yang mulia, maka dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti inilah contoh bagaimana pembelaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang digerenengi. Meskipun dalam posisi beliau sedang salat, mendengar gerenengan itu selesai salat dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak menjumpai riwayat, bahwa para sahabat minta maaf kepada Malik bin Dukhsyum. Maka ini jadi dalil. Bagaimana kafarah ketika ada orang yang gerenengi orang lain? Jawabannya adalah kafarahnya Anda puji orang itu di tempat di mana dia digerenengi. Sebagai bentuk kafarahnya. Dan tidak perlu diceritakan kepada korban gerenengan. Karena bisa jadi dia malah marah. Kemarin kamu saya gerenengi sama teman-teman. Oh, nesu. Maka sebaiknya tidak diceritakan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, dia tidak akan dimakan oleh neraka. Anas mengatakan fa'ajabani hadzal hadis. Hadis ini membuat aku senang, lalu aku perintahkan kepada anakku uktubhu. Silakan ditulis. Kemudian ditulis oleh putranya. Dan ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.